setelah Al-Fatihah dan mengucapkan amin, lalu takbir dan rukuk, maka sholatnya tetap teranggap sah. Barakallahu fikum. Hanya saja seperti ini kasihan bagi makmum yang masih membaca surat Al-Fatihah setelah amin yang diucapkan bersama-sama. Setelah membaca surat pendek barakallahu fikum, maka gerakan yang berikutnya bagi orang yang sholat, baik dia sebagai imam, sebagai makmum, atau sholat sendirian, adalah ucapan takbir. Takbir hendak rukuk. Takbir hendak rukuk namanya takbir apa? Ali. Takbir hendak rukuk, takbir hendak sujud, namanya takbir apa? Ini nama antum masuk di radio. Hah? Intiqol. Intiqol atau tiqol? Tiqol. Benar. Loh, apa? Intiqol. Nah, ya. Jangan ragu kalau dibuat enggak ragu ya. Nah. Dan jangan merasa yakin kalau salah. Nah, takbir intiqol. Barakallahu fikum. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Takbir intiqol ini hukumnya adalah wajib. Kewajiban dalam sholat, bukan rukun. Barakallahu fikum. Bukan rukun. Tetapi merupakan kewajiban dalam sholat. Ketika tidak melaksanakan kewajiban, barakafikum, lupa tidak mengucapkan takbir, langsung rukuk. Barakafikum. Sebagian ulama berpendapat, ya ulang lagi takbir Allahu Akbar, berdiri terus rukuk. Namun sebagian yang lain tetap, karena sudah terlanjur rukuk. Barakafikum. Namun nanti dia ya sujud sahwi. Ya, sujud sahwi dan tidak perlu menambah rokaat. Tidak perlu menambah rokaat karena bukan rukun. Barakallahu fikum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Setelah membaca surat, imam rukuk. Hendak rukuk, mengucapkan takbir Allahu Akbar. Ucapan Allahu Akbar ini adalah takbir intiqol, yakni takbir yang fungsinya adalah untuk membedakan antara gerakan yang satu dan yang lain. Intiqol itu artinya perpindahan gerakan. Barakallahu fikum. Kemudian mengangkat tangan, ya. Sebelum rukuk itu mengangkat tangan sambil takbir Allahu Akbar. Mengangkat tangannya ini barakallahu fikum hukumnya sunnah. Ya. Tidak wajib, akan tetapi tetap kita mengikuti tuntunan Nabi alaihi salatu wasalam karena beliau mengangkat tangan. Tapi kalau kita perhatikan sebagian kaum muslimin setelah membaca surat pendek, imam rukuk, dia tidak angkat tangan. Ya memang takbir tapi langsung rukuk. Nah, ini keliru. Ya, ahlu sunnah wal jamaah tetap berpegangan dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Barakallahu fikum. Ketika rukuk, barakallahu fikum, disebutkan dalam hadis terkait rukuk. Rukuk barakallahu fikum merupakan rukun dalam Islam. Kalau ada orang meninggalkan rukuk barakallahu fikum dalam 4 rakaat, berarti 4 kali rukuk. Ya. Kalau sholat subuh berarti dua kali ruku. Dia lupa. Setelah mengucapkan atau membaca surat pendek, dia langsung sami Allahu liman hamidah. Tidak takbir intikal dan ruku tidak. Atau dia langsung sujud. Mungkin dia ingatnya sedang iktidal. Barakallahu'alaikum. Maka karena rukun itu ditinggalkan, diteruskan dulu sholatnya. Ketika naik ke rakaat berikutnya, yang tadi dianggap ya hangus, maka menambah, menambah rakaat. Barakallahu'alaikum. Terkait rukuk, rukuk merupakan rukun dalam Islam. Barakallahu'alaikum. Disebutkan dalam firman Allah Subhanahu wa taala surat Al-Hajj ayat ke-77. Surat Al-Hajj ayat ke-77, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhallazina amanu wasjudu." Wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian dan sujudlah. Barakallahu'alaikum. Jadi yang namanya salat itu ada rukun-rukunnya, maka rukuk merupakan rukun salat. Barakallahu. Dan juga disebutkan dalam Barakallahu'alaikum hadis yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim terkait hadis Al-Masih sholatahu, orang yang jelek sholatnya. Nabi menyatakan, menegur orang tadi, "Tsummarka hatta tatma'inna raki'an." Kemudian setelah kamu berdiri, rukuklah kamu sampai ya tumakninah ketika rukuk. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Terkait rukuk ya, Nabi menyatakan "Tsumma yukabbiru wa yarka." Atau disebutkan dalam hadis, "Tsumma yukabbiru wa yarka'u." Kemudian Nabi bertakbir. Setelah baca surat pendek, Nabi bertakbir. Ya, mengangkat tangan itu sunnah, tapi ucapan takbir itu wajib. "Wa yarka'u." Lalu beliau ruku. "Wa yad'u yadayhi ala rukbataihi." Dan beliau meletakkan kedua tangannya di atas kedua lututnya. Jadi yang namanya ruku, posisi tangan di mana? Ya, posisi tangan ke barakakum ke lutut. Rukbatayi. Bukan di bawah lutut, karena ada yang di barakakum betis bagian depan. Maka itu salah. Hatta tatma'inna mafasiluhu wa yastarhi. Sampai sendi-sendi, tulang-tulang ketika dia rukuk itu kembali di tempatnya, terasa nyaman, pas bener ya, dan dia tenang, tidak kemudian cepat ya. Barakallahu'alaikum. Terkait sifat rukuk, barakallahu'alaikum. Untuk rukuk, ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an, punggung orang yang rukuk ya, antara punggung dengan kepala itu sejajar. Bagaimana disebutkan dalam hadis, "Idza kana idza raka'a ya basata dhahrahu wa sawwahu." Dan dalam riwayat lain, beliau tidak terlalu mendongak, tidak terlalu menunduk kepalanya. "Hatta law sabba atau hatta law subba alaihi alma lastaqarra." Sampai-sampai sekiranya beliau ketika rukuk itu ya, dituangkan air di atas punggungnya atau diberi gelas atau nampan berkofikum, maka tetap tenang, tidak tumpah karena lurus. Barakallahu. Coba kamu berdiri. Bangun ini. Sadar, sadar. Nah, kamu rokok ke sana. Nah, ini lurus ya. Adapun kalau orang yang biasanya punggungnya itu seperti onta gini kan ada, itu bisa dilatih insya Allah. Nggak tahu mau digepok apa setiap harinya atau pakai apa berkokok. Intinya ini lurus. Kemudian ingin nyentuh, ya. Terus ini tidak terlalu dongak begini dan tidak terlalu bungkuk begini, apa ya? Nah, ini ada seperti ini. Ya salah, makanya ini lurus. Pandangan tetap ke tempat sujud. Kemudian sebutkan dalam hadis barakallahu fikum, kana yufarriju baina asabihi. Beliau agak merenggangkan jari-jarinya ketika ya meletakkan telapak tangannya di lutut. Agak merenggangkan, bukan rapat sekali, agak merenggangkan. Barakallahu fikum. Ka'annahu qabidun 'alaihima. Namun ketika merenggangkan itu bukan cuma nempel, tapi agak dikobet, dicengkeram. Ya. Agak dicengkeram, bukan cuma nempel begini, tapi agak dicengkeram. Barakallahu fikum. Dan pandangan tetap barakallahu fikum ke tempat sujud. Kemudian wakana yujafi wayanji mirfaqaihi an janbaihi. Dan beliau agak menjauhkan ya mirfaq beliau, siku, tangan siku beliau itu dari sisi ini lambungnya agak dijauhkan. Barakallahu fikum. Kamu maju. Rokok. Nah, ini agak dijauhkan begini, ya. Bukan bukan lurus ini, agak dijauhkan begini, agak begini sedikit dari. Nah, tapi ini tetap lurus, pandangan lurus. Nah, ya. Ini agak dijauhkan begini, bukan begini. Ketika ini agak memposisikan begini, ini tetap lurus, ya. Nah, agak begini. Sebagaimana ketika sujud, agak dijauhkan dari barakallahu fikum lambungnya. Tapi ketika sujud juga melihat orang kanan kiri. Kalau kita sebagai makmum, jangan diambil sendiri, ya. Sudah sholat bersama-sama, dia pakai begini, ikuti yang sunnah. Nah, maka barakallahu fikum dilihat kalau sholat bersama-sama dengan sendiri. Barakallahu fikum. Tadi terkait kepala, barakallahu fikum, la yasubbu ra'sahu wa la yakhna. Beliau tidak terlalu menunduk, tidak terlalu mendongak untuk kepalanya. Walakin baina dzalik, akan tetapi pertengahan dan tetap menghadap tempat sujud. Barakallahu fikum. Ketika ruku, yang itu merupakan rukun, ternyata tidak cukup setiap orang yang ruku, ya berarti sudah teranggap. Maka perlu namanya tumakninah. Dan ini tumakninah merupakan rukun. Ada orang baca surat Al-Fatihah, semua rukun dilakukan tapi tidak tumakninah sholatnya, maka barakallahu fikum sholatnya tidak sah. Sholatnya tidak sah. Sebutkan dalam hadis, kana yatma'innu fi ruku'ihi. Nabi alaihi salatu wasalam, beliau tumakninah ketika ruku. Tumakninah itu barakallahu fikum gerakannya tenang. Kemudian setiap persendian itu kembali pada tempatnya. Ya, berarti tumaknina itu agak lama gerakannya, berapa itu. Dan beliau pernah menegur orang yang sholatnya cepat tidak tumaknina sampai 3 kali. Akhirnya Nabi menyebutkan tentang wajibnya tumaknina, barakallahu fikum. Pernah disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan, barakallahu fikum, oleh para ulama ahli hadis, di antaranya Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala, bahwasanya ro'a rajulan la yatimmu ruku'ahu. Nabi pernah melihat seseorang yang tidak menyempurnakan rukuknya. Dia rukuk tapi tidak sempurna. Wa yanqiru fi sujudihi wa huwa yusalli. Sudah rukuknya tidak sempurna, ketika sujud dia melakukan naker. Naker itu ya gerakan seperti ayam atau burung mematok makanan. Cepat ketika sujud. Itu, cepat, barakallahu fikum. Faqala, maka Nabi menyatakan, "Lau mata hadza ala halihi hadhihi, mata ala ghairi millati Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam." Sekiranya orang ini mati dalam keadaan sholatnya seperti ini, rukuk tidak tumaknina, sujud seperti patokan ayam, berarti ini orang-orang munafik, maka dia mati dalam keadaan tidak di atas agamanya Muhammad. Barakallahu. Kata Nabi, "Masalul ladzi la yatimmu ruku'ahu wa yanqur atau wa yanqiru fi sujudihi mithlul ja'i' alladzi la ya'kulu at-tamrah wat-tamratain." Ya. La yaghniyani anhu syai'an. Permisalan orang yang tidak menyempurnakan rukuknya, kemudian ketika sujud dia itu cepat seperti ayam, patokan ayam atau burung, itu permisalannya seperti orang yang lapar yang hanya makan 1 butir kurma atau 2 butir kurma, yang mana 1 atau 2 butir kurma tidak bisa mengenyangkan sedikit pun karena sangat lapar. Berarti tidak bermanfaat 1 butir kurma atau 2 butir. Demikian pula orang yang sholatnya seperti itu, maka dianggap tidak di atas agamanya Nabi Muhammad SAW, berarti dia dosa besar melakukan sholat tapi dosa besar. Dan ini banyak, barakallahu fikum, karena tidak memperhatikan mana rukun-rukunnya, mana kewajiban-kewajibannya dan yang lain-lain. Barakallahu fikum. Disebutkan dalam hadis, orang yang tidak tumakninah ketika rukuk dan sujud, maka dia adalah sejelek-jelek pencuri. Ada orang mencuri barang. Ada orang mencuri orang, menculik berarti ya. Barakallahu fikum. Kata Nabi, orang yang paling jelek, pencuri yang paling jelek, itu adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Sebutkan dalam hadis bahwasannya Nabi alaihi salatu wasallam beliau bersabda, "Aswa'un nas saraqah alladhi yasriqu min sholatihi." Manusia yang paling jelek dalam hal mencuri adalah orang yang mencuri dalam sholatnya. Qalu, maka para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa kaifa yasriqu min sholatihi?" Bagaimana bisa dia itu mencuri dalam sholatnya? Sholat kok mencuri? Ya dikepuki orang kan gitu. Qala, maka Nabi menyatakan, la yatimmu ruku'ahu wa la sujud wa sujudahu. Dia tidak menyempurnakan rukuk dan sujudnya, tidak tumakninah, maka disebut sebagai pencuri. Memang tidak ada hukuman had, tidak dipotong tangannya, tetapi dia membawa dosa besar. Kalau tidak ada tumakninah, berarti tidak sah sholatnya. Oleh karena itu, jangan sholat di belakang orang yang kalau sholat taraweh itu bukan sholat tapi olahraga. Tapi dunia olahraga tidak mengakui itu sebagai olahraga. Itu bukan olahraga itu. Kalau olahraga mustahab, boleh-boleh saja, tapi ini enggak boleh, bukan olahraga. Sholat 23 rakaat 12 menit. Masya Allah. Bacaannya jangan ditanya ya. Rukuk sujudnya, sujudnya itu paling tidak nempel atau nempel tapi benjol semua kepalanya karena saking cepatnya. Kasihan yang kakek-kakek, nenek-nenek yang ikut sholat berjamaah. Barakallahu'alaikum. Sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Ibnu Abi Syaibah dan Imam Ibnu Majah, Nabi mengingatkan, ya ma'syarul muslimin, wahai sekalian kaum muslimin, innahu la sholata liman la yuqimu sulbahu firruku'i wasujudihi atau wasujud. Sesungguhnya tidak ada sholat bagi orang yang tidak tumakninah, orang yang tidak menempatkan sendi-sendi tulang-tulang pada berkopikum badannya, perutnya, ketika rukuk maupun sujud. Belum sempurna rukuk, setengah rukuk baru langsung iktidal. Sujud belum selesai sempurna, sudah duduk di antara dua sujud, maka tidak dianggap sholat. Kalau ada yang tanya, yang penting kan khusyuk, ingat Allah. Khusyuk sebelah mana? Barakallahu. Ingat Allah, cinta Allah, menyebut Allah harus sesuai dengan bimbingan Nabi alaihi salatu wassalam. Kemudian terkait dengan zikir atau doa-doa yang dibaca ketika rukuk. Bacaan ketika rukuk, barakallahu'alaikum, hukumnya adalah wajib. Bukan rukun, tapi wajib. Barakallahu'alaikum, wajib. Yang dibaca adalah zikir-zikir sesuai dengan apa yang dicontohkan dalam Nabi, dalam hadis Nabi. Tidak boleh membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Disebutkan dalam hadis, kana yanha an raka'atil Quran, an qira'atil Quran fir rukuk was sujud. Bahwasanya beliau melarang dari membaca Al-Quran ketika rukuk dan sujud. Dan dengan tegas Nabi juga menyatakan, ala wa inni nuhitu an aqra al-qur'ana raki'an aw sajidan. Ketahuilah, sesungguhnya aku dilarang, kata Nabi, membaca Al-Qur'an ketika rukuk dan sujud. Membaca Al-Fatihah, membaca surat pendek, baik ketika rukuk maupun sujud. Fa ammar ruku', adapun ketika rukuk, fa'azzimu fihi Rabba azza wa jalla. Ketika rukuk hendaknya kalian itu mengagungkan Rabb Allah azza wa jalla. Wa ammas sujud, adapun ketika sujud, fajtahidu fid du'a, maka hendaknya kalian bersungguh-sungguh menambahi doa. Barakallahu. Ketika rukuk ada zikir-zikirnya, ketika sujud demikian pula. Tetapi doa ketika rukuk itu boleh. misalkan ditambahi doa. Tapi ketika sujud itu malah yang ditekankan. Sujud berkafikum atau doa ketika sujud itu bukan dikhususkan di akhir sebelum salam. Kebanyakan orang, baik dia sebagai imam atau sholat sendirian, ketika hendak salam, hendak duduk terakhir, tasyahud akhir itu, kan ada sujud ya. Itu seringnya itu yang dikhususkan. Nah, tidak ada pengkhususan. Boleh di rokaat pertama. Rokok kan juga dua kali pada rokaat pertama. Boleh di rokaat pertama tapi di sujud yang pertama atau sujud yang kedua. Boleh di rokaat ketiga, kedua, atau keempat, terserah. Tetapi tidak boleh dikhususkan. Tidak ada dalil pengkhususan. Barakallahu. Ketika rukuk membaca zikir-zikirnya ditambahi doa, maka boleh doa-doa yang ada dalam Al-Qur'an. Karena itu bukan niatnya adalah membaca Al-Qur'an, tapi doa. Rabbana atina fiddunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Dan doa minta rezeki yang ada dalam Al-Qur'an itu boleh. Tapi kalau sudah meniatkan Al-Qur'an itu beda lagi. Baca surat pendek ya. An-Nas, Al-Falaq, Al-Ikhlas. Maka tidak boleh. Tapi kalau itu adalah doa, tidak mengapa. Demikian pada rukuk dan sujud berkumpul. Terkait bacaan ketika rukuk, sebutkan dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Imam Abu Dawud serta Imam Ibnu Majah dan Ad-Daruqutni. Barakallahu. Subhana rabbiyal azim. Ya. Salah sama rot 3 kali. Terkait ini berkafikum. Wa kana ahyanan yuqarriruha aktsar min dzalik. Terkadang beliau membacanya berulang-ulang lebih dari 3 kali. Subhana rabbiyal azim. Lebih dari 3 kali boleh. Tapi kalau ada wa bihamdihinya hanya 3 kali. Subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Ya, wa bihamdihi. Maka 3 kali. Tapi kalau tidak ada wa bihamdihinya, subhana rabbiyal azim, maka boleh lebih dari 3 kali. Barakallahu. Yang wajib adalah mengucapkan 1 kali, subhana rabbiyal azim atau subhana rabbiyal azimi wa bihamdi. Kemudian dia sami Allahu liman hamidah, boleh. Tetapi ingat, tumakninah tetap ada. Sebagian orang yang sholatnya cepat, ya. Barakafikum. Dari kalangan supinu, dia kalau ditanya kenapa kok cepat rukuknya, gak baca doa atau baca? Baca jawabnya. Apa? Subhana. Begitu toh. Ya kan tidak apa-apa. Yang penting yang dimaksud siapa subhana itu? Allah musta'an. Subhanallah. Ada yang seperti itu. Ngejar target. Pengennya banyak sholatnya. Tapi cepat. Ini ikhlas atau tidak loh orangnya. Barakallahu fikum. Ketika dia ngelamar kerja, diminta untuk ini dan itu, siap dia untuk mengikuti peraturan, kuat. Giliran untuk sholat, berkafikum. Bagaimana Nabi sholat, rukuk, sujudnya panjang, bacaannya panjang, tumakninah. Dia tidak mau, berkafikum. Jadi ketika subhana rabbil azim itu lebih dari 3 kali boleh. Minimalnya 1 kali. Namun tetap ada tumakninah. Ketika Allahu Akbar untuk rukuk, jangan langsung Allahu Akbar Subhana Rabbil Azim langsung berdiri. Itu kurang tumakninahnya. Walaupun dia membaca Subhana Rabbil Azim 1 kali tercukupi, tapi masih kurang tumakninahnya. Subhana Rabbil Azim atau Subhana Rabbil Azim yang bihamdi sekali, tapi dia agak nambah dulu baru berdiri. Sami Allahu liman hamidah. Barakallahu. Adapun yang lainnya, subuhun quddusun rabbul malaikatu warruh. Ya. Atau subhanakallahumma bihamdik allahumma ghfirli. Baik itu ketika rukuk dan sujud atau yang lain-lain, itu boleh sebagai tambahan. Setelah baca subhanarabbil azimi wa bihamdi ya 3 kali terus ditambahi yang lain boleh, atau subhanarabbil azim saja tanpa wa bihamdi ditambahi yang lain, subhun quddusun rabbul malaikati wa ruh atau yang lain-lain itu boleh. Tetapi kata Syekh bin Bas rahimahullah barakakum yang sempat kita baca keterangan dari beliau, kalau yang lain-lain dibaca tanpa melibatkan subhanarabbil azim atau subhanarabbil azim wa bihamdi, maka tidak mencukupi atau kurang. Kurang barakakum. Walaupun mungkin sah tapi dia kurang. Barakakum. Namun beliau menyatakan lah apa la yajuz, tidak boleh, tidak selayaknya la yambagi. Duduk. Barakakum. Ikhwani wa akhwati fillah rahimakumullah. Ketika rukuk yang biasa dilakukan Nabi adalah itolatur rukuk, memperpanjang rukuknya. Terutama ketika sholat malam dan sholat gerhana matahari dan gerhana bulan. Pernah ikut sholat gerhana matahari? Gerhana bulan pernah? Rukuknya berapa kali? Berapa rakaat sholatnya itu? Sholat gerhana matahari atau gerhana bulan? Berapa rakaat? 4 atau 3? Hah? 2 atau lupa? Lupa. Asyam hari? Berapa rakaat? 2. Terus rukuknya? 2 kali. Berarti totalnya? 4. Nah, itu itolatur rukuk Nabi barakallahu memperpanjang rukuknya. Demikian pula ketika sholat malam. Namun barakallahu yang beliau sarankan kepada para sahabat, kalau sekiranya sholat malamnya itu mendekati azan subuh yang kedua, maka boleh sholat satu rakaat dan memperingkas, berarti witir. Barakallahu. Ketika dia longgar, maka hendaknya rukuk sujudnya panjang. Barakallahu. Disebutkan dalam hadis. Barakallahu. Wa kana alaihi salatu wasalam yaj'alu ruku'ahu wa qiyamahu ba'da ruku'. Ya. Wa sujuduhu wa jalsatuhu baina sajdatain qariban minas sawa. Ketika beliau rukuk, sujud dan duduk di antara dua sujud itu lamanya itu hampir sama semuanya. Bahkan disebutkan dalam hadis Aisyah radhiyallahu ta'ala anha terkait sholat malamnya beliau barakafikum, ya, beliau menyatakan jangan ditanya tentang panjangnya rukuk dan sujudnya barakafikum. Kalau sholat berjamaah maka kita melihat kondisi makmum. Yang disebutkan dalam hadis Bukhari yang dilihat adalah ada 3 orang-orang tua, kemudian anak-anak, kemudian anak yang menangis, dan kemudian orang yang memiliki kesibukan. Ini yang perlu diperhatikan. Barakallahu. Tetapi kalau untuk sholat malam sendirian, maka dia memperpanjang rukuk, sujud dan bacaannya. Demikian pula ketika sholat khusuf atau khusuf, gerhana matahari atau gerhana bulan barakakum, maka tidak kemudian melihat oh ada orang tua di belakang saya, maka tidak, dia mengupayakan untuk panjang rukuknya. Loh, kalau orang tuanya pingsan bagaimana? Maka boleh duduk, boleh sambil duduk kemudian dia memposisikan sebagai apa tadi, rukuk, ya rukuk gitu. Kenapa boleh duduk? Karena sholat sunnah. Tetapi tidak afdol. Yang afdol ketika sholat gerhana matahari atau gerhana bulan adalah badan ini hampir pingsan. Itu yang afdol. Nonton bola saja antri, berdiri karena gak kelihatan oleh yang depannya yang berdiri. Atau lihat orkes aja siap untuk berjam-jam berdiri, apalagi joget. Nah, ini menghadap Allah. Ya. Barakallahu. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Kemudian ketika rukuk, ya, memanjangkan rukuknya. Kemudian al-i'tidal minar ruku', melakukan i'tidal. Barakallahu'alaikum. I'tidal minar ruku' berarti dia bangkit dari rukuk. Dengan mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Barakallahu'alaikum. Bangkit dari rukuk itu berdirinya itu harus i'tidal. Harus benar-benar sempurna tegak badannya. Coba Ahmad sini. Mbak, kamu rukuk ngadep sana. Ini. Nah, rukuk dulu. Nah, ini rukuk ya. Nah, kan mau i'tidal sami Allah liman hamidah. Baru sampai separuh sini langsung sujud. Maka tidak sah i'tidalnya. I'tidalnya tidak sah. Belum berdiri tegak, ya, langsung dia sujud. Memang dia mengangkat sedikit dari ar-raf'u minar ruku', tapi langsung sujud, maka tidak sah. Barakallahu fikum. Ar-raf'u minar ruku', mengangkat badan dari rukuk merupakan rukun. Barakallahu fikum. Wal i'tidal minhu qa'iman, dan sempurna berdirinya itu juga rukun. Maka barakallahu fikum, bangkit dari rukuk dan i'tidal itu merupakan rukun. Kalau tidak dilakukan berarti dia meninggalkan rukun, berarti dia anggap ya hangus rakaat itu kemudian menambahi lagi dan sujud sahwi. Barakallahu fikum. Misalkan dia ngelamun, setelah rukuk dia langsung sujud Allahu Akbar. Barakallahu. Atau dia langsung Allahu Akbar membaca surat Al-Fatihah. Dikiranya sholat gerhana. Barakallahu. Tapi ternyata sholat fardu atau sholat sunnah. Berarti dia meninggalkan bangkit dari rukuk dan i'tidal. Adapun ucapan sami Allahu liman hamidah barakallahu fikum, maka itu merupakan kewajiban dalam sholat, ya, lil imam wal munfarid, bagi imam maupun orang yang sholat sendirian. Imam wajib mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Kalau dia habis rukuk langsung Rabbana walakal hamdu, walaupun mengangkat tangan, barakallahu fikum. Tadi setelah rukuk, bangkit dari rukuk, ucapkan takbir dulu tidak Ali? Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Kan intiqol, ya, bergerak, perpindahan. Mengucapkan takbir dulu apa enggak? Ucapkan takbir. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Loh, antum gimana selama ini? Rukuk ya, rukuk kan? Ya. Allahu Akbar, sami Allah liman hamidah. Atau bagaimana? Sami Allah liman hamidah. Enggak usah takbir. Nah, ya perhatikan ya. Nah, enggak usah mengucapkan takbir. Angkat tangan tidak? Angkat tangan. Dan ini hukumnya sunnah. Bukan sampai rukun dan wajib untuk angkat tangannya. Tapi untuk ucapan sami Allahu liman hamidah untuk imam dan orang sholat sendirian itu merupakan kewajiban sholat. Ada orang jadi imam, dia rukuk, langsung Rabbana walakal hamdu. Imamnya makmumnya ngikuti Rabbana walakal hamdu kan gitu. Langsung sujud. Setelah itu terus sampai selesai. Baru ingat doa saya tadi tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah. Berarti dia meninggalkan barakafikum kewajiban. Apakah dianggap hangus? Tidak usah. Maka dia sujud sahwi. Beda kalau rukun barakafikum. Demikian pula ketika dia sholat sendirian, maka wajib mengucapkan sami Allah liman hamidah. Adapun Rabbana walakal hamdu dan seterusnya itu sunnah. Namun ingat, terkadang karena sami Allah liman hamidah kurang tumakninah, iktidalnya kurang. Ini yang perlu diperhatikan. Terkadang mengucapkan sami Allah liman hamidah belum tegak berdiri. Ya, belum tegak berdiri. Barakafikum. Dia sudah langsung sujud. Sebenarnya memang boleh mengucapkan sami Allah liman hamidah ketika sedang bangkit. Sami Allah liman boleh, tapi berdirinya itu iktidal dengan sempurna itu wajib. Rukun barakafikum. Adapun untuk makmum, maka ucapan sami Allah liman hamidah itu sunnah. Yang wajib adalah Rabbana walakal hamdu. Barakallahu. Terus hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Rabbana walakal hamdu itu bagi yang makmum, yang wajib bagi dia Rabbana walakal hamdu. Adapun hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi atau yang lain-lain ya, mil'us samawati wal ardi dan seterusnya itu sunnah. Barakallahu. Namun juga boleh bagi imam dan bahkan dalam riwayat ya, ketika imam mengucapkan sami Allah liman hamidah, maka makmum juga mengucapkan sami Allah liman hamidah baru Rabbana walakal hamdu. Walaupun sami Allah liman hamidah bagi makmum barakafikum itu sunnah, tapi Rabbana walakal hamdu adalah wajib. Adapun ucapan sami Allah liman hamidah itu wajib bagi imam dan wajib bagi orang sholat sendirian. Barakallahu. Pernah barakallahu diriwayatkan bahwasanya Nabi beliau ketika sholat sendirian beliau langsung membaca Rabbana walakal hamdu, tidak tanpa sami Allah liman hamidah. Ketika beliau sebagai makmum afwan langsung mengucapkan Rabbana walakal hamdu. Tapi kalau sebagai imam atau salat sendirian, ucapan sami Allah liman hamidah itu wajib. Barakallahu. Adapun bacaan tambahan setelah sami Allah liman hamidah Rabbana walakal hamdu, terkadang Nabi menambahi dengan ya, barakafikum. Rabbana walakal hamdu mil as-samawati, yang memenuhi langit-langit, wa mil al-ardi, dan memenuhi bumi, wa mil amasyita min syai'in ba'du. Itu hadisnya riwayat Imam Muslim dan Al-Imam Abu Awana. Hadisnya sahih. Boleh diamalkan. Barakafikum. Dan terkadang mil as-samawati wa mil al-ardi wa ma bainahuma, ada tambahan itu juga sahih. Barakallahu. Akhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakum jami'an. Ketika berdiri itu juga dianjurkan itolatu hadzal qiyam, agak memperpanjang ketika iktidal berdirinya. Wa wujubul itmi'nani fihi, dan wajib untuk itmi'nan, yakni tumakninah padanya. Oleh karena itu tadi yang dipraktekkan ya, ketika orang ruku Jangan semata-mata sami Allah liman hamidah atau Rabbana walakal hamdu, belum sempat berdiri tegak sudah langsung sujud, walaupun dia mengucapkan sami Allah liman hamidah atau Rabbana walakal hamdu. Maka wajib tuma'nina. Kalau dia ruku sami Allah liman hamidah belum sampai berdiri, atau dia sudah mengucapkan tapi badan masih bungkuk belum berdiri, walaupun dia mengucapkan doa iktidal, maka dia dianggap tidak tuma'nina. Maka sholatnya barakafikum tidak sah. Nah, yang seperti ini yang penting kita pelajari. Barakafikum. Disebutkan dalam hadis, Nabi menegur orang yang sholat, yang jelek sholatnya, tsummarfa ra'saka hatta ta'tadila qa'iman. Kemudian setelah kamu ruku, ya, angkatlah kepalamu, bangkit dari ruku, sampai kamu berdiri dalam keadaan iktidal, sempurna berdirinya. Barakafikum. Sampai-sampai disebutkan dalam riwayat, barakafikum, bahwasanya Nabi itu berdirinya terkadang agak lama, sehingga para sahabat menganggap qad nasiya, Nabi ini lupa sedang apa sekarang, atau lupa harusnya sujud, kok enggak sujud-sujud, padahal tidak. Barakallahu'alaikum. Kemudian yang menjadi larangan adalah mendahului imam. Ya, ketika disebutkan idza raka'a farka'u, apabila imam rukuk maka kalian rukuk. Idza raka'a, raka'a ini fi'il madhi, kata kerja yang menunjukkan makna lampau. Telah, apabila dia telah rukuk, yakni imam rukuk, maka kalian rukuk. Oleh karena itu, menyamai gerakan imam barengan, bersama-sama barengan, itu tidak boleh, apalagi mendahului imam rukuk. Demikian pula ketika sujud, iktidal, dan lain-lain. Oleh karena itu kita harus tahu karakter imam. Oh, orang ini walaupun imamnya belum tua, ya misalkan ya, mengucapkan tapi gerakannya pelan. Setelah baca Al-Fatihah, surat pendek, kemudian mau rukuk kan, Allahu Akbar. Emang ucapan Allahu Akbar. Jangan kemudian kita semata-mata mendengar ucapan Allahu Akbar langsung ikut rukuk. Tapi lihat dulu, rukuknya cepat apa pelan-pelan. Kalau pelan-pelan terus kita ikut, biasanya bersamaan gini, enggak boleh. Kalau menyengaja, ya, menyengaja, maka bisa batal lah sholatnya, rusak sholatnya. Apalagi mendahului. Allahu Akbar. Ini belum selesai, ini sudah gini makmumnya, baru imam begini. Sami Allahu liman, ini sudah begini. Demikian pula ketika sujud. Nah, ini yang diharamkan. Barakallahu. Maka seperti itu merupakan perkara yang dilarang. Nah, karena itu kita harus tahu. Kita jangan terburu-buru untuk rukuk, iktidal atau sujud atau bangkit. Barakallahu. Tayyib, mungkin ini yang bisa disampaikan. Insyaallah untuk berikutnya adalah sujud dan yang lain-lain. Wallahu ta'ala sabab naktafi bihadzal qadar. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Tafadhalu wa hadakum wa barakatuh.